نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Para umat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wa Taqrib yang disusun oleh Syekh Mustafa Bugha, yang merupakan penjelasan ringkas terhadap matan Abi Suja dalam fikih Syafi'iyah. Para umat yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan bahwa diwajibkan untuk mandi karena 6 perkara. 3 perkara yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan, yaitu bertemunya 2 khitan, keluarnya mani, dan ketika meninggal dunia. Dan 3 perkara yang dikhususkan bagi wanita, yaitu haid, nifas, dan al-wiladah, yaitu melahirkan. Setelah kita jelaskan juga, ada khilaf di kalangan para ulama, apakah mandi, ada beberapa jenis mandi yang dikatakan oleh sebagian mereka sebagai atau keadaan yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk mandi. Namun yang lebih kuat, kita katakan bahwa hukumnya hanya mustahab atau sunnah. Yaitu setelah orang memandikan jenazah, demikian juga mandi Jumat, dan ketika seseorang masuk Islam. Ini semua yang lebih kuat pendapat para ulama, dari pendapat para ulama bahwa hukumnya hanya sunnah atau mustahab saja. Baik, ini pembahasan kita yang terakhir. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tata cara mandi wajib atau mandi janabah. Ya, kita mulai dari membahas rukun atau fardunya. Maksudnya fardu di sini artinya tidak sah mandi jenazah. Mandi jenazah, mandi janabah, apabila 3 perkara ini tidak terpenuhi. Jadi dia wajib ada ya pada aktivitas mandi kita. Ya, tidak boleh tidak ada. Kalau tidak terpenuhi, maka mandinya tidaklah sah. Kata Al-Qadi Abi Suja, Abu Suja rahimahullahu ta'ala, faslun, kata beliau, faslun, ya, faraidul ghusli thalathatu asya. Fardunya mandi itu ada 3 perkara. Qala an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, wa izalatun najasah in kanat ala badnih. Menghilangkan najis apabila masih melekat di badannya. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashar. Isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal bashar. Mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. Ya, ke seluruh rambut dan kulit. Jadi ini para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 rukun dari mandi wajib, ya, atau mandi janabah. Yang pertama adalah niat. Dalil yang menunjukkan wajibnya niat, ya, adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Sehingga hendaknya dia memasang niat. Apakah mandi yang sedang dia lakukan ini adalah mandi janabah atau mandi untuk kesegaran atau mandi untuk kebiasaan dia. Ini harus dibedakan. Maka tidak sah ketika seseorang meniatkan dengan mandinya itu hanya untuk mandi agar dia segar misalnya. Cuaca panas misalnya. Ya. Bertepatan dengan apa? Dengan dia junub. Maka dia mandi. Tapi niatnya adalah untuk mendapatkan kesegaran. Ya. Kalau dia niatnya bukan untuk mengangkat hadas, maka mandinya tersebut tidaklah mengangkat hadas. Ya, jadi ini penting sekali para ummahat yang dimuliakan Allah, terutama bagi yang punya kebiasaan mandi. Ya, misalnya sebelum subuh dia punya kebiasaan mandi. Janabah atau enggak janabah, dia mandinya ya subuh, sebelum salat subuh pokoknya biar segar dia mandi. Maka hati-hati, ya, dia harus memasang niat untuk mandi janabah, bukan sekedar mandi yang merupakan kebiasaannya. Ya. Tapi kalau misalnya kebiasaannya mandi agak siang, jam 7, jam 8, nah ini biasanya mudah. Ya, kalau dia mandinya subuh berarti apa? Ya, tadi malam terjadi sesuatu berarti, ya. Entah itu ihtilam atau dia berhubungan suami istri, dia mandi. Ya, untuk apa? Mengangkat hadas besar. Maka wajib baginya untuk berniat. Kemudian permasalahan yang berkenaan dengan niat ini, ya, tidak ada riwayat satupun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bacaan niat, ya, sehingga tidak diwajibkan untuk membaca niat seperti nawaitu al-ghusla la di raf'il hadas misalnya. Aku mengangkat niat, aku berniat mandi untuk mengangkat hadas misalnya, maka tidak disyariatkan bagi dia atau tidak diwajibkan bagi dia untuk melafadzkan niatnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa boleh-boleh saja dia melafadzkan niatnya, namun yang lebih tepat, ya, niat itu tempatnya di dalam hati, sehingga tidak perlu seseorang melafadzkan niatnya. Selama dia di dalam hatinya sudah meniatkan, saya mandi ini untuk mengangkat hadas besar, maka sudah mencukupi. Maka sudah mencukupi. Ya, tanpa harus talafut bin niat, mengucapkan niatnya. Ya, karena niat itu para ulama sepakat, tempatnya di hati. Hanya saja sebagian dari ulama memperbolehkan untuk mengucapkan niat tersebut. Ya, untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Baik, koneksinya terputus ini. Kenapa ini? Kita tunggu sebentar, ini koneksi Zoom-nya sedang terputus. Yang mengikuti lewat Facebook diharapkan bersabar karena kajian ini juga disiarkan melalui Zoom. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Terputus ya? Sudah bisa jelas belum sekarang? Iya. Baik, udah. Baik. Baik. Sebagian ulama, tadi kita kembali ke pembahasan niat, sebagian ulama memperbolehkan melafadzkan niat untuk menguatkan apa yang ada dalam hati. Namun hukum asalnya niat itu, ya, adanya di dalam hati, sehingga yang afdal wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita cukupkan dengan meniatkan, ya, mandi tersebut di hati kita tanpa harus melafadzkan niatnya. Baik, ini yang berkenaan dengan an-niyah. Kemudian yang kedua, ya, rukun yang kedua, izalatun najasah in kanat ala badanih. Ya, menghilangkan najasah, ya, apabila najasah itu atau najisnya itu ada di badannya. Ya, dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Maimunah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan wa ghasala farjahu Ketika beliau menggambarkan cara mandinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Maimunah, wa ghassala farjahu wa ma asabahu minal adza. Ya. Beliau, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mandi beliau mencuci kemaluannya dan apa yang terkena kotoran. Ya, jadi yang bekas-bekas lengket-lengket itu dicuci. Ya, itu dicuci. Dan apabila bekas-bekas tersebut hilang, kalau kita mandi dia langsung hilang karena memang tidak sulit untuk mencucinya, ya, maka yang demikian diperbolehkan, sah mandinya. Ya, kalau misalnya dia mandi kemudian sudah terlarutkan dengan air, maka yang demikian sudah mencukupi. Ya. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Bukhari, ya. Qala wa sahha An-Nawawi rahimahullahu taala fi kutubihi annahu yakfi fi izalatiha ya ghuslatu raf'il hadas. Ya. Bahwa cukup, kata Imam An-Nawawi, ya, bahwa cukup untuk menghilangkannya tersebut dengan mandi. Ya, mandi itu sudah mencukupi, dia mengguyur air itu sudah mencukupi. Wa huwal mu'tamad. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Ya. Jadi tanpa dia perlu menggosok, sebenarnya dengan mandi itu, dengan mengguyurkan air tadi, yang demikian sudah mencukupi. Fatakunu izalatul qadri qabla ifadatil ma' sunnah. Maka menghilangkan najis sebelum mengguyurkan air, ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi menurut madhab Syafi'i, rukun yang muktamad, artinya pendapat yang dipegang dalam madhab Syafi'i, ya, cukup dua saja rukunnya, berniat dan meratakan air. Karena yang namanya kotoran itu akan hilang dengan ratanya air. Dengan mengalirnya air ke tubuh, ya, kotoran tersebut akan hilang. Sehingga menggosoknya sebelum memandikan atau sebelum mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh, ini hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Ya, ini pendapat yang mu'tamad, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian juga yang menunjukkan disyariatkannya menggosokkan atau yang ketiga, ya. Rukun yang ketiga, ya, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharah. Ya. Dan mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Nah, ini yang ketiga, rukun yang ketiga. Ya, atau kalau kita sebutkan bahwa menghilangkan najasah tadi bisa sekalian dengan mengguyurkan air, maka cukup dua saja rukun mandi wajib. Yang pertama niat, yang kedua mengalirkan air ke seluruh anggota badan dan juga ke seluruh rambut. Ya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghassala yadayh. Nah, ini tata cara mandi yang lebih lengkap, ya. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah, mandi itu ada dua tata cara. Yang pertama tata cara yang mencukupi, ya. Kemudian yang kedua tata cara yang lebih sempurna. Kalau tata cara yang mencukupi, cukup dengan dua perkara tadi, niat dan mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Ini sudah sah. Ya. Ini sudah sah. Yang penting para ummahat, ibu-ibu, ya, masuk kamar mandi itu niat ingin mandi janabah, kemudian mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh, itu sudah sah mandi junubnya. Ya, mandi janabahnya sudah sah. Tapi di sana ada petunjuk yang lebih sempurna. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghassala yadayhi. bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mandi, ya mandi janabah, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya. Ini mandi wajib yang lebih sempurna, mandi janabah yang lebih sempurna. Ya, itu dengan apa? Mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Kemudian apa? Tsumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Ya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fa yukhallilu biha usula sya'rihi. Kemudian beliau memasukkan jari-jemari beliau ke dalam air, lalu beliau menggosokkan ke kulit kepala. Ya, agar apa? Agar air itu benar-benar mengenai kulit kepala. Qala thumma yasubbu ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadihi. Kemudian beliau menyiramkan air ya ke kepalanya dengan cidukan. Cidukan tangannya seperti ini, ya. Beliau cidukkan ke kepalanya sebanyak 3 kali. Ya, beliau cidukkan ke kepalanya sebanyak 3 kali. Tsumma yufidul ma'a 'ala jildihi kullihi. Kemudian barulah beliau mengalirkan air ke seluruh kulit beliau. Ke seluruh kulit beliau. Jadi ini sifat mandi wajibnya Nabi SAW atau mandi janabahnya Nabi SAW yang lebih sempurna. Ya. Jadi apa? Beliau pertama kali mencuci tangan, kemudian berwudu sebagaimana wudu salat, kemudian ngambil air disiramkan, digosokkan air tersebut ke kepala beliau, kemudian beliau menyiramkan air ke kepala 3 kali lalu mengalirkan air ke seluruh tubuhnya. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau memulai dengan bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, beliau memulai untuk sebelah kanan terlebih dahulu. Ya. Sebelah kanan kemudian sebelah kiri. Ya. Jadi ini yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam mandi wajib secara atau mandi janabah secara lebih sempurna, secara lebih sempurna. Ya, jadi kesimpulannya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada mandi wajib yang mencukupi, ada mandi janabah yang mencukupi, ada mandi janabah yang lebih sempurna. Yang mencukupi, ya, rukunnya hanya 2 tadi. Yaitu apa? Berniat, kemudian mengalirkan air ke seluruh rambut dan tubuh. Ya, ke seluruh rambut dan tubuh. Ya. Ada pun yang lebih sempurna, ini dengan mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian berwudu, sebagaimana wudu untuk sholat, kemudian membasahi rambut, baru kemudian meratakan air ke seluruh anggota badan. Ya. Dan tidak boleh, sama sekali, kalau mandi janabah, tidak boleh ada kulit yang tidak terkena air. Ya, yang tidak terkena air. Jadi seluruh anggota badannya harus basah. Ya. Tidak boleh, kemudian dia tidak membasuh seluruh anggota tubuhnya. Terutama bagian rambut, ya, rambut juga harus basah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, Ali mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka ya, man taraka maudi asy'ratin min janabatin lam yaghsilha fu'ila biha kada wa kada minan nar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan tempat tumbuhnya rambut, ya, artinya apa? Kepala kita, ya, tidak dia basahi dengan sempurna, ya. Min janabatin, ketika mandi janabah, kemudian lam yaghsilha, dia tidak mencucinya, ya, fu'ila bihi kada wa kada minan nar, maka dia akan diperlakukan demikian dan demikian dari api neraka. artinya mandinya tidak sah dan dia dihukum ya karena tidak membasahi rambutnya. Maka kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, qala Ali ya famin thamma ya adaitu ra'si salasan wa kana yajuzu sya'rah. Oleh karena itulah aku kata Ali bin Abi Thalib ya aku memotong rambutku 3 kali. Ya. Kemudian beliau mencukurnya sampai botak. Jadi kenapa Ali membotaki rambutnya agar dia air yang apa yang dia pakai untuk mandi janabah itu benar-benar kena ke kepalanya, ya ke bawah rambutnya. Karena sebagian orang kalau rambutnya itu lebat, ya maka bisa jadi kalau dia tidak perhatian air tersebut tidak sampai kepada kulit kepalanya. Maka nggak sah kalau misalnya rambutnya tidak mengenai kulit kepalanya. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa rukun dari mandi janabah adalah harus mengalirkan air ke seluruh anggota tubuh. Baik. Kemudian ada permasalahan. Ya. Bagaimana dengan wanita yang rambutnya dikepang? Ini permasalahan dibawakan oleh para ulama dalam pembahasan mandi janabah. Karena merupakan kebiasaan sebagian wanita, terutama yang memiliki rambut panjang, rambutnya itu dikepang, ya, dibikin untayan. Sehingga menyulitkan dia kalau untuk mandi, kalau harus melepaskan kepangannya tersebut. Maka jawabannya tidak perlu bagi seorang wanita untuk melepas kepangannya, ya, ketika mandi janabah. Jadi kalau seorang wanita, dia punya rambut yang panjang, kemudian rambutnya dikepang, maka boleh bagi dia untuk mandi tanpa melepas kepangan rambutnya. Tahu kepang ya, ibu-ibu ya? Ya, rambut 3 diambil kemudian dijalin. Ya, dulu waktu SD ada keterampilan bikin kepang gitu ya. Laki-laki juga disuruh ngepang dulu. Ya. Maka kalau misalnya dia rambutnya sudah dikepang, ya, tidak ada kewajiban untuk dia untuk melepaskan kepangannya. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan ya oleh al-Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhufra ra'si. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah wanita yang memiliki kepangan rambut yang aku ikat dengan kuat. Ya, jadi ikatannya kuat, ya, tidak mudah untuk melepaskannya. Qala afa anquduhu li ghuslil janabah? Apakah wajib bagiku untuk melepaskannya kalau aku mandi janabah? Apakah wajib bagiku untuk melepasnya kalau aku mandi janabah? Kata Ummu Salamah ya radhiyallahu taala anha. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya la innama yakfiki an tahithi ala ra'siki 3 hasayat thumma tufidina 'alaikal ma fatathurin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, tidak. Ya, tidak perlu kau lepas kepangan rambutmu. Innama yakfiki an tahithi ala ra'sik 3 hasayat. Hanya saja mencukupi bagimu untuk menuangkan air di atas kepalamu selama sebanyak 3 kali. Ya, yang penting apa? Basah. Tanpa harus melepaskan kepangan rambut tersebut. Ya, kalau yang rambutnya dikepang, cukup disiram 3 kali rambutnya. Tanpa harus dilepaskan kepangannya. Qala thumma tufidina 'alaikal ma', 'alaikil ma'. Kemudian kata Nabi SAW, engkau siramkan air ke seluruh tubuhmu. Fatathurin, maka dengannya engkau pun menjadi suci. Nah, dari sini kata para ulama, tidak perlu bagi wanita yang memiliki rambut yang dikepang untuk membuka kepangan rambutnya ketika mandi janabah. Ya. Hanya saja ketika mandi janabahnya itu adalah adalah mandi haid, ya, ketika dia mandi haid, maka disunahkan baginya untuk melepaskan ikatan rambutnya. Ya, hukumnya mustahab, ya. Kemarin sempat ditanya, apa hukumnya Ustaz? Ya, hukumnya mustahab, tidak sampai pada wajib. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Kalau saya tidak salah, sebagian ulama bermadzhab Hambali mengatakan hukumnya wajib bagi wanita untuk melepaskan kepangannya, ya, mengurai rambutnya untuk mandi haid. Ya, ketika dia bersih dari haidnya, kemudian dia mandi, maka wajib baginya untuk melepaskan kepangan rambutnya. Artinya harus terurai. Tidak cukup baginya untuk mengalirkan air saja, tapi harus dilepas. Ini pendapat sebagian ulama, ya. Adapun jumhur, mayoritas para ulama mengatakan bahwa hukumnya hanya mustahab. Ya, hanya mustahab. Mereka berdalilkan dengan hadisnya Ummu Salamah. Jadi mereka menganggap bahwa hadisnya Ummu Salamah itu, ya, itu adalah yang wajibnya. Jadi enggak apa-apa dia misalnya mandi janabah tapi tidak mengurai rambutnya. Ya, akan tetapi ketika dia mengurai rambutnya, maka yang demikian lebih baik. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Anna Asma sa'alat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid. Bahwa Asma pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang, ya, cara mandinya wanita yang haid. Faqala ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu fatuhsinu tuhra, ya, atau fatuhsinu at-tuhur. Ketika Nabi SAW ditanya tentang bagaimana cara mandinya seorang wanita yang haid, yang baru saja selesai dari haidnya, beliau mengatakan hendaknya dia mengambil airnya dan sidernya. Ya, sider itu adalah daun bidara. Jadi orang dahulu mandi kalau ingin wangi, ya, mereka mencampur airnya dengan bidara. Fatatoharu fatuh sinut tuhur, fatuh sinut at-tuhur. Maka kemudian dia bersuci, lalu dia perbagus, ya, cara bersucinya. Artinya apa? Dia setelah mengumpulkan air baru kemudian dia mandi. Tsumma tasubbu ala ra'siha. Fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha. Ya. Maka kemudian dia menyiramkan air kepadanya, kepada kepalanya, ke atas kepalanya, lalu fatadlukuhu dalkan syadidan. Kemudian dia pijat-pijat dengan keras hingga mencapai akar kepalanya. Ya, berarti apa? Rambutnya diurai. Ya, rambutnya diurai. Ya. Tsumma tasubbu 'alaihal ma, tsumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha. Kemudian barulah dia menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, baru kemudian dia mengambil kapas yang diberikan misik. Ya, yang diberi misik, lalu dia bersuci dengan kapas tersebut. Artinya apa? Bekas haidnya tadi dia olesi dengan kapas yang sudah diberi minyak wangi. Ya, diberi minyak wangi. Nah, ini yang membedakan mandi mandinya seorang wanita yang selesai dari haid dengan mandi janabah. Yani disunahkan, yang pertama disunahkan bagi dia untuk apa? Untuk mengurai rambutnya. Ya. Ingat tadi hukumnya sunnah. Artinya tanpa dia mengurai rambutnya pun, ya, sah. Selama rambutnya sudah terkena air. Ya, tapi kalau misalnya dia mengurai rambutnya, maka ini lebih baik, lebih ahsan. Kemudian yang kedua yang membedakan mandinya wanita haid, ya, dari mandi janabah, ya, ini disyariatkan baginya untuk membersihkan bekas haidnya dengan kapas yang telah diolesi minyak wangi. ya, telah diolesi minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk apa? Wanita yang baru selesai haid untuk mengambil kapas yang telah diberi minyak wangi, ya, yang diberi misik, kemudian dia oleskan pada bekas haidnya, ya, sehingga apa? Hilang bau amis dari bekas haid tersebut secara sempurna. Ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan disunnahkannya bagi seorang wanita untuk melepas ikatan rambutnya ketika mandi dari haid. Ini hukumnya mustahab saja. Dan juga disunnahkan baginya untuk membersihkan bekas haidnya dengan kapas yang diberi wewangian. Ya. Baik. Jadi kesimpulan apa yang kita sampaikan di sini, para umat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa rukun mandi itu hanya dua, yakni niat dan meratakan air ke seluruh anggota badan. Ya. Adapun menghilangkan najis, tadi sudah disebutkan, dinukilkan dari Imam An-Nawawi, bahwa sesungguhnya itu bisa hilang hanya dengan apa? Mengguyurkan air. Oleh karena itu, dia hilang dengan mengguyurkan air. Oleh karena itu, cukup dua saja yang menjadi rukun dari mandi, yaitu niat yang pertama, kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh rambut dan ke seluruh anggota badan. Bentar, habis baterai saya, lupa ngecasnya tadi. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya, mungkin muncul pertanyaan, ya, kalau misalnya tadi dikatakan, ya, syarat mandi tadi hanya dua, kita niat kemudian meratakan air ke seluruh anggota badan, maka apakah sah atau tidak orang yang mandi janabah dengan cara menceburkan diri ke dalam kolam atau ke dalam sungai atau ke dalam danau misalnya, dalam telaga, nyebur dia. Ya, saya niat mandi janabah. Kemudian di belakang rumahnya ada kolam, langsung bur, seperti itu. Lalu dia keluar dari kolam renang. Apakah sah dia? Apakah dianggap dia mandi janabah dengan melakukan hal yang demikian? Jawabannya iya. Soal apa? Mandi janabahnya sah. Kenapa? Karena sudah terpenuhi tadi dua syaratnya. Yang pertama, dia berniat. Ya, yang pertama dia sudah berniat untuk mandi janabah. Kemudian kalau seorang itu menceburkan ke kolam, ya, atau ke laut atau ke danau, ya, maka sudah basah semua anggota tubuhnya. Ya, sudah basah semua anggota tubuhnya sehingga sah mandi janabahnya. Ya. Jadi sah dia mandi janabahnya dengan menceburkan diri ke dalam kolam. Kemudian kalau orang sudah mandi janabah, ya, apakah sudah mencukupi baginya dari wudhu? Misalnya dia hanya niat dan mengguyurkan air atau mengalirkan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dia hanya melakukan dua hal tersebut saja, ya, nggak pakai wudhu. Nah, kalau sudah selesai, boleh nggak dia langsung sholat? Jawabannya, ya, boleh dia langsung sholat. Ya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa beliau tidak lagi berwudu setelah mandi. Jadi setelah mandi janabah ya sudah nggak wudu lagi. Ya. Demikian juga dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, Ibnu Umar, sahabat Abdullah Ibnu Umar pernah ditanya, ya, tentang wudu setelah mandi janabah. Maka beliau mengatakan bahwa mandi janabah ini sudah lebih daripada wudu. Sudah lebih daripada wudu. Sehingga tidak perlu seseorang untuk mengulangi wudunya setelah mandi janabah. Ya, setelah mandi janabah tidak perlu mengulang wudu. Karena mandi itu lebih besar daripada wudu. Lebih mensucikan daripada wudu. Maka tidak perlu bagi dia untuk mengulangi wudunya setelah mandi janabah. Kecuali satu kondisi. Nah, apa itu ibu-ibu? Ya, kecuali satu kondisi, yaitu ketika tangannya menyentuh kemaluan. Kenapa? Karena yang kita rojihkan bahwa apa? Menyentuh kemaluan ini membatalkan wudu. Ya, sehingga kalau misalnya setelah mandi janabah, selesai dia, udah terangkat hadas besarnya. Lalu kemudian dia pegang kemaluannya. Maka wajib bagi dia untuk apa? Wudu. Ya, makanya sebelum kita mengguyurkan air itu, bersihkan dulu bagian bawah. Ya, selesai bagian bawah, baru alirkan air ke seluruh tubuh kita. Maka kalau mandinya seperti ini, ini bagian bawah sudah tidak diutak-atik lagi, maka dia keluar dari kamar mandi, nggak perlu lagi wudu, udah langsung sholat boleh. Langsung sholat boleh. Ya, dengan syarat itu tadi, tangannya tidak menyentuh kemaluan. Karena kalau menyentuh kemaluan, maka apa? Batal wudunya. Maka batal wudunya. Ya. Jadi ini tata cara mandi janabah. Ya, simple sekali. Apabila terpenuhi dua syarat tadi, yang pertama dia berniat untuk mandi janabah, kemudian yang kedua dia alirkan air ke seluruh anggota tubuhnya, maka sah mandi janabahnya. Baik. Bagaimana kalau seorang itu mandi biasa? Ya, mandi biasa, bukan mandi janabah. Apakah dia harus berwudu atau tidak kalau mau sholat? Misalnya nih, ibu-ibu. Ya, bukan mandi janabah, mandi sore misalnya. Mandinya menjelang sholatul asr, menjelang sholat asar. Ya, mungkin siang panas, udah deh, habis sebelum sholat asar, mandi dulu. Ya, kalau niat mandinya itu hanya untuk kesegaran, bukan mandi janabah, maka dia tidaklah membuat dia terlepas dari kewajiban berwudu. Ingat ya ibu-ibu ya, kalau mandinya itu bukan mandi janabah, hanya mandi untuk segar-segar saja, atau mandi kebiasaan kita, maka ini tidak bernilai sama dengan wudu. Ya, tidak bernilai sama dengan wudu. Maka dia harus tetap berwudu. Maka dia harus tetap berwudu. Yang setara dengan wudu atau yang lebih besar daripada wudu, yang teranggap lebih besar daripada wudu, itu adalah mandi janabah. Ya, kalau habis mandi janabah enggak perlu wudu. Tapi kalau mandi biasa, ya harus berwudu baru boleh sholat. Nah, ini sebagai apa? Pelurusan kita atas sebagian orang yang dia mandi kemudian gak berwudu lalu sholat. Sebelum sholat asar dia mandi kemudian dia sholat gak berwudu. Ya. Nah, ini gak sah. Kenapa? Tidak sah sholat seseorang sampai dia berwudu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mandi biasa ini tidak senilai dengan wudu, berbeda dengan mandi janabah. Mandi janabah ini setara dengan wudu atau lebih daripada wudu, sehingga dia gak perlu mengulang wudunya. Tapi kalau mandi biasa, nah ini tidak setara dengan wudu. Oleh karena itu dia wajib berwudu kembali. Ya. Jadi kalau setelah ibu-ibu mandi, kalau mau sholat, berwudu. Baru keluar dari kamar mandi sholat. Ya. Sehingga apa? Yang perlu diperhatikan bahwa mandi yang dia itu menyebabkan seseorang tidak diperintahkan untuk berwudu lagi itu hanya mandi janabah saja. Adapun mandi biasa ya, atau selain mandi janabah, tidaklah kemudian membuat dia boleh untuk tidak berwudu. Membuat hilang kewajiban dia untuk berwudu sebelum sholat. Paham ya ibu-ibu? Saya ulangi sekali lagi. Bahwa mandi yang melepaskan kewajiban kita dari wudu ini hanya mandi janabah saja. Adapun mandi biasa atau bahkan mandi yang sifatnya sunnah. Seperti mandi Jumat ya, atau mandi sebelum hari raya. Ya, ini tetap harus mengulang wudu kita. Kita harus wudu dulu. Ya, mandinya tidak setara dengan wudu atau tidak sama dengan wudu. Paham ya? Ini satu hal yang perlu diperhatikan. Ya, tetap harus berwudu setelah mandi. Baik, kemudian beliau mengatakan kita masuk ke dalam pasal yang baru. Ya, ini tentang sunnahnya wudu. Sunnahnya mandi janabah. Qala wa sunanuhu khamsatu asya. At-tasmiyatu wal wudu'u qablahu wa imrolul yadi alal jasadi wal mu'alah wa taqdimul yumna 'alal yusra. Kata Al-Qadi Abu Suja, dan sunnah dari mandi ini ada lima. Sunnah ini maksud beliau adalah perkara yang kalau kita lakukan dalam mandi kita, kita berpahala ibu-ibu. Ada pahala tambahan. Ya, kalau kita lakukan. Tapi kalau ibu-ibu tinggalkan, tidak mempengaruhi keabsahan mandi janabah. Tidak mempengaruhi keabsahan mandi janabah. Tapi kalau ibu-ibu lakukan, dapat pahala tambahan. Dapat pahala tambahan. Ya. Yang pertama kata beliau, at-tasmiyah. Ya, at-tasmiyah. Tasmiyah itu mengucapkan basmalah. Mengucapkan bismillah. Bedakan at-tasmiyah dengan al-basmalah. Kalau tasmiyah itu kita mengucapkan bismillah. Kalau basmalah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini faedah. Kalau dikatakan tasmiyah, itu artinya mengucapkan bismillah saja. Ya. Kalau basmalah, ini mengucapkan, artinya apa? Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Namun yang dimaksud dengan tasmiyah oleh beliau di sini adalah membaca basmalah. Adalah membaca basmalah. Walaupun tasmiyah ini maknanya adalah mengucapkan bismillah saja, namun yang diinginkan oleh beliau tasmiyah bermakna basmalah. Yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, al-wudu qablahu. Ya, berwudu sebelumnya. Jadi secara bahasa gini ya, maksud saya tadi, tasmiyah, ya, itu maknanya hanya mengucapkan bismillah. Adapun basmalah, itu artinya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja tasmiyah yang diinginkan oleh beliau di sini adalah basmalah. Ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya. Kemudian al-wudu qablahu, berwudu sebelumnya. Ini juga termasuk sunnah mandi janabah. Kemudian yang ketiga, imrarul yad alal jasad. Mengusapkan tangan kepada badan, ke badan, mengusapkan tangan ke badan. Kemudian al-mualah. Ini berkelanjutan, tidak terputus-putus. Kemudian yang kelima, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Mendahulukan bagian tubuh yang kanan dari yang kiri. Ini sunnah sunnah mandi janabah. Yang pertama kata beliau at-tasmiyah. Tasmiyah. Ini mengucapkan basmalah atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dalilnya kata Syekh Mustafa Bugha, pertama kiasan alal wudu. Dikiaskan kepada wudu. Ya. Wudu ya disunahkan membaca basmalah, demikian juga mandi ya disunahkan untuk membaca basmalah. Demikian juga dalil yang lain adalah hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqwa. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai padanya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut akan terputus. Ya. Akan terputus. Hadis ini menurut sebagian para ulama adalah hadis yang hasan. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, sebagian mendhaifkan hadis ini, sebagian lagi mengatakan hadisnya hadis yang hasan. Ya, sehingga disunahkan bagi kita untuk membaca bismillah atau membaca bismillahirrahmanirrahim sebelum mandi janabah. Kemudian yang kedua, disunahkan berwudu terlebih dahulu. al-wudu qablahu. Ya, berwudu terlebih dahulu sebagaimana hadis Aisyah yang sudah kita bacakan. Yang sudah kita bacakan tadi. Ya. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam sebelum mengalirkan air, beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Kemudian yang ketiga, imrarul yad alal jasad. Ya, mengalirkan atau mengusapkan tangan ke seluruh jasad. Ya. Kata Syekh Mustafa Bugha, ya, khurujan min khilafin man amin khilafi man aujabahu wa huwal malikiyah. Ya. Disunahkan kita untuk mengusapkan tangan ke seluruh anggota badan ketika mandi agar keluar dari khilaf. Agar keluar dari khilaf di mana al-malikiyah, ya, di mana al-malikiyah mengatakan hukumnya wajib. Ya, mazhab Maliki mengatakan bahwa hukumnya wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, ya, beliau menggosokkan tangan beliau ke kulit kepalanya. Ya, sehingga disunahkan juga untuk apa? Menggosokkan tangan tersebut ke seluruh anggota tubuh. Jadi tentunya lebih sempurna. Lebih sempurna. Sehingga kotoran-kotoran yang ada itu hilang. Ini sunnah yang ketiga, yaitu menggosokkan tangan ke seluruh anggota tubuh. Kemudian yang keempat, al-mualah, berkesinambungan atau berkelanjutan. Ya. Jadi tidak terpisah-pisahkan, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Aisyah, bahwa Nabi SAW itu setelah melakukan ini langsung, ya, setelah beliau berwudu, kemudian langsung beliau meratakan air ke seluruh anggota tubuh beliau. Ya, jadi tidak terpotong-potong, misalnya bagian kepalanya dia basuh, atau dia siram, ya. Kemudian dia nongkrong dulu di WC, baru kemudian sebelah kanannya. Lalu dia entah apa melakukan kebaikan. Dia nyikat WC dulu misalnya. Jadi habis itu baru sebelah kirinya. Tidak. Tapi dia lakukan secara tuntas. Disunahkan baginya untuk melakukannya secara tuntas. Ya, tidak kemudian memberikan jeda yang terlalu lama antara, ya, mencuci anggota badan yang satu dengan anggota badan lainnya. Jadi dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian yang kelima, termasuk sunnah, ya, mandi janabah adalah takdibul yumna alal yusra. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ini kebiasaan Nabi SAW, ya, beliau dahulu menyukai, ya, untuk apa? Mendahulukan yang sebelah kanan baru yang sebelah kiri. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yujibuhu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi syanihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai untuk mendahulukan sebelah kanan. Baik itu ketika menggunakan sandal atau bersisir atau bersuci. Ya, atau bersuci. Jadi beliau mendahulukan sebelah kanan dalam perkara-perkara tersebut, termasuk ke dalamnya bersuci. Ya, demikian juga hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menggambarkan tata cara mandinya beliau, ini mandinya Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dikatakan di sana bahwa ta khudhu biyadiha ala syikkihal aiman. Dia menyiramkan air ke bagian tubuhnya, ya, kami menyiramkan air, kata Aisyah, ke bagian tubuh kami sebelah kanan. Ya. Kemudian wa biyadihal ukhra ala syikkihal aisar. Kemudian dengan tangan yang lain dia siramkan ke bagian tubuh sebelah kiri. Berarti kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri. Ya, ini adalah beberapa sunnah dari mandi janabah. Bagaimana Ustaz kalau mandinya itu dengan sabun dan disertai sampo? Maka ini lebih utama lagi. Ya. Karena ajaran agama kita ini sangat mencintai kebersihan. Ketika seseorang bisa dalam mandinya itu lebih bersih, dia dengan menggunakan sampo atau dia menggunakan sabun, ya, maka ini tentu lebih afdol lagi, lebih utama lagi. Karena ini ya selain menghilangkan atau mengangkat hadas, juga menghilangkan bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Ya. Hanya saja kalau misalnya dia tidak mandi dengan sabun, ya, misalnya ketika masuk kamar mandi ternyata lupa dia beli sabun, sabunnya udah habis. Ya, sudah tetes terakhir kemarin. Ya, bahkan sudah dicampur dengan air. Ya. Biasanya orang kalau sabunnya sabun cair itu masih ada apa bekas-bekasnya campur air dikocok-kocok. Ini juga udah habis misalnya. Terus dia masuk kamar mandi. Mandi wajib. Waduh, enggak ada sabun. Ah, enggak apa-apa. Mandinya tetap sah tanpa dia menggunakan sabun. Hanya saja ketika dia menggunakan sabun dan juga menggunakan shampo, maka yang demikian lebih afdol. Karena selain mengangkat hadas, ya, dia juga menghilangkan bau yang tidak sedap dari tubuh dan juga dari rambutnya. Baik. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan tata cara mandi wajib, ya, telah kita jelaskan rukun-rukun dan juga sunnah-sunnahnya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu mandi-mandi yang sifatnya sunnah. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita disunnahkan untuk mandi, ya, seperti ketika menghadiri sholat Id, demikian juga sholat istisqa, ya, demikian juga ketika ihram, ketika mau umroh, ya, ini adalah mandi-mandi yang sifatnya sunnah. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, bismillahi ta'ala. Baik, nakifilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kemudian bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan, ya, terutama yang berkaitan dengan tema yang barusan kita bahas. Wallahu ta'ala alam.